Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab yang pertama, yaitu kitab Thaharah, dan masih pada bab yang pertama. Bab yang pertama, masalah yang kedua. Betul ya? Bab yang pertama, masalah yang kedua. Masalah yang kedua sudah sampai mana? Sudah dibaca atau belum? Belum? Baik, kita baca masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharatu, masalah yang kedua, yaitu air yang dengannya terjadi at-taharah. Pada masalah yang kedua, pembahasannya adalah tentang air yang menghasilkan toharoh. Maksudnya adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan pada masalah yang kedua. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis, yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, hadas kecil dengan menggunakan air untuk wudu maka akan hilang, hadas besar menggunakan air untuk mandi maka hadas besar itu akan hilang. Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci ini air apa? Apakah semua air itu bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis atau tidak? Maka akan dijelaskan di sini. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatataharu bihi. Taharah suci dari hadas dan najis itu butuh kepada sesuatu yang mensucikan. At-taharah, seperti yang sudah kita baca definisinya, taharah itu artinya menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Taharah menghilangkan hadas dan najis atau bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu yang bisa mensucikan. Yuzalu bihin najasu, yang dengan sesuatu itu najis dihilangkan. wa yarfa'u bihil hadas, dan yang dengannya, dengan sesuatu itu, hadas hilang. Apa sesuatu itu? Wa huwal ma. Sesuatu itu adalah al-ma'u, air. Ya. At-taharah, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, atau bersuci dari hadas dan najis, ini membutuhkan kepada sesuatu yang mensucikan, yang membersihkan. Yang dengan sesuatu itu, najis akan dihilangkan, dan dengan sesuatu itu, hadas hilang. Sesuatu itu adalah air. Sesuatu yang dibutuhkan dalam toharoh untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis, itu adalah air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah huwal ma'ut tahur. Air yang bisa menghasilkan taharah itu adalah al-ma'ut tahur. Air yang tahur, wa huwa tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Tahur itu adalah air yang suci zatnya, mensucikan bagi yang lainnya. Itu makna dari tahur. Al-ma'ut tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Suci zatnya, mensucikan yang lainnya. Zatnya air itu suci, kemudian mensucikan yang lainnya. Itu al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Dan air itu tetap berada pada asal diciptakannya. Air itu tetap berada pada asal khilqahnya, pada asal fitrahnya, asal nalurinya. Ai ala sifatihi alladhi khuliqa alaiha. Maksudnya adalah air itu tetap berada pada sifatnya, yang air itu diciptakan pada sifat tersebut. Apa sifat air? Air itu diciptakan di atas sifat apa? Air itu diciptakan pada sifat at-tahur, yaitu suci dan mensucikan. Zatnya suci dan mensucikan yang lainnya. Itu hilqahnya air, itu fitrahnya air. Air diciptakan pada fitrahnya, yaitu suci dan mensucikan. Nah, air itu tetap berada pada sifat aslinya. Sifat itu tetap berada pada sifat aslinya, yang air itu diciptakan pada sifat itu. Naluri air, fitrahnya air, itu adalah suci dan mensucikan. Sawa'un kana nazilan minas sama. Sama saja apakah air itu turun dari langit, kalmator, seperti air hujan. Wadzawbis suluj, dan mencairnya salju atau air salju. Walbarodi, air embun atau es. Aujarian fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Kama'il anhar, seperti air sungai. Wal uyun, air al uyun, mata air. Wal abar, air sumur. Wal bihar, dan air lautan. Air, baik itu yang turun dari langit atau yang berada dan mengalir di bumi, itu tetap pada sifat aslinya, yang pada sifat itu air diciptakan. Naluri air, fitrahnya air, itu adalah suci dan mensucikan. Dan itu tetap berada pada asalnya, suci dan mensucikan. Baik yang mengalir di muka bumi, atau yang berada di dalam bumi, atau yang turun dari langit. yang turun dari langit itu air hujan, air embun, air salju, juga kadang es. Itu sifatnya adalah tahur, suci dan mensucikan. Atau air yang mengalir atau berada di dalam bumi. Air sungai ini mengalir. Ya. Air mata air keluar dari dalam bumi. Al-abar, sumur-sumur. Al-bihar, lautan-lautan. Semua air ini adalah suci dan mensucikan. Zatnya suci, kemudian mensucikan yang lainnya. Nah, air itu sendiri suci, kemudian mensucikan yang lainnya, yaitu mensucikan najis yang mengenai sesuatu. Kemudian mensucikan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dengan wudu, hadas hilang. Dengan mandi, hadas besar hilang. Ini mensucikan yang lainnya. Najis mengenai pakaian akan suci dengan air. Liqauli ta'ala kana firman Allah ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan pada kalian air dari langit untuk Allah mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian air dari langit. Liyutahhirakum bih, untuk Allah mensucikan kalian dengan air tersebut. Sehingga berdasarkan ayat ini, air yang turun dari langit, apakah yang turun dalam bentuk hujan atau yang lainnya, embun dan yang lainnya, semua yang Allah turunkan dari langit itu mensucikan. Waliqali ta'ala, dan karena firman Allah ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahur, dan Allah telah menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Al-Furqan ayat 48, ayat yang ke-48. Kalau tadi surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Maka berdasarkan dua ayat ini, jelas bahwa semua air yang turun dari langit, semua air yang turun dari atas, ya, itu adalah memiliki sifat tahur, suci dan mensucikan. Itu sifat asli air. Itu naluri air, fitrahnya air, suci dan mensucikan. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal baradi. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa istiftah, yang artinya, ya Allah, basuhlah saya, cucilah saya dari kesalahan-kesalahan saya. Bil ma'i, dengan air. Wa salji, dengan salju. Wal barodi, dan dengan embun. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini air menunjukkan bahwa air itu sifatnya adalah mensucikan. Ya. Waliqali sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ada seorang sahabat yang pekerjaan sahabat itu adalah sebagai nelayan, yang kesehariannya itu adalah mengarungi lautan, mencari penghidupan, cari ikan di lautan. Namanya Abdullah Al-Mudlaji. Ya. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau butuhkan beliau sebagai nelayan pencari ikan, ya, kerjanya di lautan. Beliau kalau berlayar mencari ikan, membawa air. Namun membawa airnya enggak banyak. Membawa air tidak banyak. Kalau air itu digunakan untuk wudu, maka tidak cukup untuk minum. Digunakan untuk minum, butuh untuk wudu. Maka beliau bertanya tentang air laut. Yang ditanyakan oleh beliau, oleh seorang sahabat tadi, Abdullah Al-Mudlaji, itu adalah tentang air laut. Bagaimana air laut itu suci atau tidak, boleh atau tidak untuk berwudu. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat, maknanya luas. Kata beliau, huwa tahuru ma'uhu, air itu adalah suci dan mensucikan airnya. Ya. Kalau air laut dikatakan suci dan mensucikan, tentunya boleh untuk wudu, menghilangkan hadas besar, apakah hadas kecil, boleh untuk mandi, menghilangkan hadas besar, boleh untuk membersihkan najis dan kotoran yang mengenai sesuatu. Karena air laut itu sifatnya tahur, suci zatnya, mensucikan yang lainnya, suci dan mensucikan. Kemudian ditambahkan oleh Nabi jawaban, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nabi menambahkan jawaban ini karena ini suatu yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan sebagai seorang nelayan, butuh tentang bangkai laut. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Maksudnya halal bangkainya itu adalah bangkai hewan laut itu halal. Hewan laut yang dimaksud adalah al-hayawan la ya'ishu illa fi, hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Ya. Bukan kambing kecekur laut terjadi bangkai laut, halal bukan. Ayam dibuang ke laut, mati di laut, bangkai laut bukan. Itu haram, itu bukan bangkai laut. Artinya hewan-hewan, apapun hewannya, yang tidak bisa hidup kecuali di air, tidak bisa hidup kecuali di laut, itu halal semuanya. Apapun namanya. Ya. Apapun hewannya. Ya. Ikan, semua jenis ikan. Mau ikan yang bernafas dengan insan dan insang, yang benar dengan paru-paru, semuanya itu halal. Ikan paus halal, ikan lumba-lumba halal. Nah, bagaimana dengan anjing laut? Kalau memang tidak bisa hidup kecuali di laut, maka halal. Adapun sebutan anjing laut, seandainya itu memang tidak bisa hidup kecuali di laut, itu hanya sebutan saja. Semuanya halal. Dari hewan-hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Maka berdasarkan dua ayat dan beberapa hadis tadi, jelas menunjukkan bahwa air itu adalah alat untuk bersuci. Alat yang pokok, yang utama untuk bersuci. Untuk toharoh, dan akan dihasilkan toharoh dengan air. Najis akan hilang dengan air. Hadas baik besar maupun kecil akan hilang dengan air. Nah, selama air itu tetap berada pada sifat asal air, tetap berada pada nalurinya, fitrahnya air, maka air itu suci dan mensucikan. Gimana kalau air itu berubah oleh sesuatu? Berubah oleh kopi menjadi air kopi, bagaimana untuk wudu, boleh apa enggak? berubah dengan teh menjadi air teh, berubah dengan benda-benda tertentu. Nah, ini nanti pembahasannya di masalah-masalah berikutnya. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'i. Taharah yaitu bersuci, tidak terjadi, tidak dihasilkan dengan ma'i, benda cair selain air, ya. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'. Taharah bersuci tidak akan terjadi, tidak akan dihasilkan dengan benda cair selain air. Benda cair selain air kal khalli, seperti cuka, wal bensin, bensin kan benda cair tapi bukan air. Wal asir, al asir itu sari buah, air perahan, buah-buahan. Air perahan buah anggur, ya, buah kurma atau yang lainnya. Wal laimun, ya, laimun. Wa masyabah dzalik, dan yang serupa dengan itu. Ini benda-benda cair yang tidak mensucikan. Ya. Minyak, segala bentuk minyak. Ya, minyak tanah. Bensin, minyak goreng dan yang lainnya. Kemudian cuka, kemudian air sari buah dari berbagai atau semua jenis buah, lemon dan yang lainnya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka kalian tidak menemukan air. Artinya jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan bahwa benda-benda cair selain air itu tidak mensucikan? Falau kanati taharatu tahsulu bima'in ghairil ma' lanaqala 'adimal ma'i ilaih walam yangqul ila turab. Maka seandainya at-taharah, maka seandainya at-taharah yaitu bersuci bisa terjadi dengan benda cair selain air, sungguh Allah akan memindahkan, Allah akan memindahkan orang yang tidak mendapatkan air ilaihi, kepada benda-benda cair tersebut. Dan Allah tidak memindahkan ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, maka jika kalian tidak mendapatkan air, ini berarti orang yang tidak mendapatkan air. Orang yang tidak mendapatkan air, maka Allah pindahkan sebagai gantinya adalah tanah yang suci. Kalau seandainya benda-benda cair selain air itu bisa menggantikan air dan bisa digunakan untuk bersuci, maka tentu Allah akan pindahkan orang yang tidak mendapatkan air kepada benda-benda tadi, supaya menggunakan benda-benda tadi. Tetapi Allah tidak memindahkan kepada orang yang tidak mendapatkan air kepada benda-benda cair selain air, dan Allah memindahkannya kepada tanah. Ini menunjukkan bahwa benda-benda cair selain air tidak mensucikan. Karena itu Allah tidak sebutkan dalam ayat ini, kalau enggak ada air, pindahnya ke tanah, bukan ke benda-benda cair yang lain, bukan ke minyak, bukan ke bensin, bukan ke cuka, bukan ke air sari buah dan yang lainnya. Ini sisi pendalilannya. Karena itu benda-benda cair selain air itu tidak bisa menggantikan air, tidak bisa menghasilkan toharoh, tidak bisa untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar maupun najis. Al-mas'alatu thalithatu. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Masalah yang ketiga. Air apabila tercampur najis. Air apabila tercampur najis. Nah, apa hukum air yang asalnya suci dan mensucikan? Kemudian air itu tercampur najis. Apakah air itu tetap suci dan mensucikan atau tidak mensucikan? Al-ma'u idza khalatathu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi thalathati rihihi aw ta'mihi aw launihi fa huwa najasun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air apabila tercampur najis, kemudian najis itu merubah salah satu sifat air yang tiga, yaitu baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu najis berdasarkan ijma, berdasarkan ijma kesepakatan ulama. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh menggunakannya. Fala yarfa'ul hadatsa wa la yuzilul khabatha. Maka air itu tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan. Sama saja apakah air itu banyak atau sedikit. Nah. Air apabila tercampur najis, kemudian najis itu merubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu najis, tidak boleh digunakan. Dan ulama dalam hal ini ijma sepakat. Air yang najis tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi, ya, tidak bisa menghilangkan najis. Najis dicuci dengan air yang berubah karena najis, maka najisnya tidak hilang, malah bertambah. Baik itu banyak atau sedikit. Dan dalam hal ini ulama sepakat, ulama ijma, ya, tidak ada beda pendapat. Seperti umpamanya air sumur, ya, air sumur kejatuhan tikus, ya, tikus jatuh di sumur mati, ya, mati. Kemudian airnya bau, ini kan berubah baunya, maka air sumur itu menjadi air najis, nggak boleh untuk digunakan. Tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas kecil maupun besar. Orang wudu menggunakan air itu, hadas tidak hilang. Ya, sholat tidak bisa dan tidak sah sholatnya. Air kejatuhan, air sumur kejatuhan tikus. Baunya tidak berubah. Tetap bau air. Bau air putih tetap. Tapi rasanya berubah. Maka najis. Ya. Rasanya berubah. Lah rasanya apa yang enggak tahu? Tadi rasa asli air itu rasanya apa? Gitu loh. Mungkin yang biasa pakai, yang punya sumur itu paham, biasanya air itu kan rasanya udah paham. Begitu kena kejatuhan tikus mati di situ, kok jadi berubah rasanya? Agak pahit atau gimana gitu. Karena sebab berubah rasa karena sebab najis yang mencampuri, maka najis. Warna tetap, rasa tetap. apa, bau tetap tidak berubah, rasa juga tetap tidak berubah, tapi warna berubah. Berubahnya karena najis tadi, maka najis. Baik yang berubah tiga-tiganya, bau, warna, atau rasa berubah karena najis, atau yang berubah hanya dua, rasa dan baunya saja, warna tidak, atau yang berubah satu sifatnya, yaitu rasanya saja, atau baunya saja, atau warnanya saja, itu najis. Tidak boleh digunakan. Air di bak, ya, terkena kotoran yang najis, kemudian berubah. Nih, apakah baunya, warnanya, atau rasanya berubah, maka air itu najis. Baik itu air yang banyak atau sedikit. Satu bak, dua bak, satu kulah, dua kulah, satu sumur besar, sumur kecil, di ember, di gayung, kalau berubah oleh najis yang mencampurinya, maka itu najis. Dan dalam hal ini, ijma ulama, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir, ya, dalam kitab, kitab beliau al-ijma, demikian juga disebut oleh Ibnul Mulakin dan yang lainnya. Amma in khalatathu najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi. Adapun jika najis mencampuri najis, apa, air, adapun jika air tercampur najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya. Fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Maka jika airnya itu banyak, air itu tidak najis dan dihasilkan atau diperoleh atau haroh, bersuci. Amma in kana qalilan fayanjus. Adapun jika air itu sedikit, tidak berubah tapi sedikit, maka air itu najis. Walatah sulut toharoh tobi. Maka toharoh tidak terjadi dan dihasilkan dengan air itu. Wahadul ma'il gathir mabalagu kulladain. Dan batasan air banyak adalah yang mencapai dua kullah. Batasan air banyak adalah yang mencapai dua kullah, fa'aksar atau lebih. Walqalil maduna dhalik. Dan air sedikit adalah yang kurang dari itu. Nah, dua kullah. Kullah ini bukan kullah bahasa Jawa, ya. Kalau kullah bahasa Jawa itu kan bak, ya. Dalam bahasa Jawa bak itu namanya kullah. Nah, ya sebetulnya bukan bahasa Jawa tapi bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kullah itu adalah al-jarrah, ya, kirbat, tempat air. Ya, tempat air. Yang tempat air yang biasanya yang terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit. Ya. Kullah itu adalah al-jarrah atau al-kirbah. Ya, kantong air. Ukurannya disebutkan di sini adalah disebutkan sembilan ribu sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh lima sok atau sama dengan 1605 liter, itu satu kullah. Kalau di dalam kitab Subulus Salam di sana disebutkan dua kullah itu 500 liter. Sebutkan juga dalam kitab Tadzul Ahkam kurang lebihnya 500 liter. Ukuran banyak itu, ukuran air banyak itu 2 gula atau lebih. Air sedikit kurang dari itu. Wa dalilu ala dzalik hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Dan dalil tentang hal itu adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh apapun. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh apapun. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nah, air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh apapun. Nabi SAW bersabda seperti ini. Nabi SAW bersabda seperti ini adalah sebagai jawaban tentang pertanyaan sumur bidoah. Di Madinah itu ada sumur namanya bi'ru bidoah, sumur bidoah. Yang di sumur itu dibuang najis, kotoran. Kotoran dibuang di situ. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW tentang air sumur bidoah. Apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Nah, maka Nabi SAW menjawabnya seperti ini. Al-mau tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh apapun. Nah, hadis Nabi SAW ini adalah hadis yang am, yang umum. Beliau menyatakan air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Ya. Nabi bersabda seperti ini ketika beliau mendapatkan pertanyaan, ya Rasulullah, ana tawaddu min bi'ri bidoah, apakah kami boleh berwudu dengan air sumur bidoah? Air sumur bidoah ini adalah sumur yang dibuang padanya ya, kotoran. Bahkan disebutkan kotoran, pembalut, haid, dan yang lainnya. Nabi SAW menjawab seperti ini, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un, air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, hadis ini adalah umum, ya. Tidak dibatasi, umum. Pokoknya air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun, banyak atau sedikit, begitu. Tetapi hadis ini dibatasi oleh ijma' ulama. Dibatasi oleh ijma' ulama. Yang mengkhususkan hadis yang umum ini adalah ijma' ulama. Ulama telah ijma', telah sepakat bahwa air apabila terkena najis kemudian berubah oleh najis itu, maka air itu najis. Kalau tidak berubah, maka air itu tidak najis. Itu kalau air banyak. Itu ijma' ulama. Sehingga tidak boleh kemudian berdalil dengan hadis yang umum ini untuk menyatakan bahwa semua air suci dan mensucikan. Yang terkena najis atau tidak, suci dan mensucikan. Walaupun berubah, suci. Tidak. Hadis ini memang umum begitu. Tapi ulama telah ijma' sepakat membatasi. Ya. Kalau air itu berubah oleh najis, maka najis. Nah, Nabi SAW menjawab seperti ini karena sumur bidoah itu airnya sangat banyak dan tidak berubah oleh najis yang jatuh atau yang mencampurinya. Sehingga air itu tetap suci dan mensucikan. Adapun kalau air tidak banyak, air itu sedikit. Ya, air tidak banyak, air itu sedikit. Terkena najis. Kemudian tidak berubah. Kalau banyak tidak berubah jelas. Air itu suci dan mensucikan. Kalau sedikit air itu dan tidak berubah. Sedikit airnya namun tidak berubah. Bau, warna, rasa tidak berubah oleh najis. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat air itu najis. Ya. Itu pendapat jumhur ulama, bukan ijma. Ya. Kalau banyak tidak berubah, ijma sepakat ulama, air itu suci dan mensucikan. Kalau sedikit tidak berubah, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat najis. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak najis. Banyak atau sedikit asal tidak berubah oleh najis, maka suci. Ini pendapat sebagian ulama dan ini yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Jadi batasannya itu berubah atau tidak. Banyak atau sedikit, kalau berubah oleh najis, maka najis. Banyak atau sedikit, kalau tidak berubah oleh najis, maka tetap pada hukum asal. Suci itu pendapat sebagian ulama, itu yang dirajikan, yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Kalau jumhur ulama berpendapat, kalau air sedikit terkena najis, maka walaupun tidak berubah, itu najis. Dan hadis yang dibawakan dalam kitab ini, ya, yaitu hadis Ibnu Umar, wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air mencapai dua kulah, apabila air itu banyaknya mencapai dua kulah, air itu tidak mengandung najis, tidak mengandung kotoran. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, itu ada sebabnya, ada sababul wurud, ada sebab Nabi bersabda seperti ini. Sebabnya itu adalah ketika beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Beliau ditanya tentang air yang berada di Padang Sahara. Jadi di Padang Sahara, di situ ada tempat air, kubangan air. Kemudian datang binatang buas meminum air tersebut. Ditanyakan kepada Nabi, bagaimana hukum sisa air minum binatang buas itu? Apakah najis atau tidak? Maka Nabi menjawab seperti ini. Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai dua kulah, maka tidak mengandung najis. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa air sedikit apabila terkena najis tidak berubah, maka hukumnya najis. Adapun sebagian ulama seperti yang dirojikan oleh Syalbani, batasannya kalau tidak berubah tidak najis. Adapun kalau air yang kurang dari dua kulah, ini tempat yang mudah berubah kalau jumlahnya kurang dari itu. Ya, bukan kalau enggak berubah ya tidak najis, enggak, kalau berubah tetap najis. Tapi kalau kurang dari dua kulah memang itu jumlah air yang kalau kena najis itu gampang berubah. Tapi kalau seandainya enggak berubah ya tidak najis, itu yang dijelaskan oleh beliau. Demikian tentang hukum air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis, air yang terkena najis kemudian berubah. Ya. Air yang terkena najis kemudian berubah. Salah satu dari sifat air, apakah bau atau warna atau rasanya, maka akan bisa suci. Air itu bisa disucikan, air itu bisa berubah menjadi suci dengan cara, ya, dengan cara ditambahkan air, ya, ditambahkan air suci kepada air yang telah berubah. Umpamanya ya sebagai contoh, ada air sumur atau di suatu tempat terkena najis kemudian berubah. Air itu menjadi najis. Ini bisa berubah menjadi suci, umpamanya disedotkan air di tempat lain, dituangkan ke situ, atau dibelikan satu tangki air masukkan. Ya. Setelah dimasukkan, kemudian kembali seperti semula, maka air ini suci. Ya. Bisa juga dengan cara dibiarkan dalam waktu lama. Setelah dibiarkan dalam waktu lama, perubahan itu hilang dan kembali kepada sifat asalnya. Baunya hilang. Maka air itu juga suci. Ini disebutkan dalam fatwa lajnah da'imah. Ya. Untuk apa tentang air yang berubah karena najis akan bisa menjadi suci dengan cara ditambahkan air yang suci sehingga kembali pada sifat asalnya atau dibiarkan dalam waktu lama ya, atau dalam beberapa waktu sehingga hilang perubahan karena najis itu sehingga air itu kembali menjadi suci. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masalah yang keempat tentang air yang tercampur benda-benda suci. Ya. Air tercampur benda suci kemudian berubah. Ya. Apakah air itu boleh untuk bersuci atau tidak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.